selamat malam pasukan Pak Sati. Terima kasih Pak Sati. Dede mereka. Tanggal suci Agustus cinta ilingi. Tansah cuman tol, bakat nang jeruk.